Perkenalkan, saya Dr. Sigit Setiawadi akan memandu Anda untuk melakukan pemrograman pikiran bawah sadar sehingga Anda mampu memiliki penghasilan pasif 100 juta sebulan 1-2 tahun dari sekarang. Saya akan memandu Anda untuk melakukan relaksasi. Silakan duduk di kursi dengan posisi santai, nyaman, atau bersila. Bagus. Sekarang tutup mata Anda. Ambillah nafas yang dalam. Niatkan dalam hati, setiap kali saya mengambil nafas, saya akan lebih rileks dari sebelumnya. Dan setiap kali saya menghembuskan nafas, tubuh dan jiwa saya jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Sekarang, tarik nafas yang dalam, tahan sampai 4 hitungan. Dan hembuskan perlahan-lahan sambil berkata, semakin rileks, semakin nyaman. Sekali lagi, tarik napas yang dalam, tahan sampai 4 hitungan, dan hembuskan perlahan-lahan sambil berkata, semakin rileks dan semakin nyaman. Sekali lagi, tarik napas yang dalam, tahan sampai 4 hitungan, dan hembuskan perlahan-lahan. Rasakan tubuh Anda kini menjadi semakin rileks dan nyaman. Bagus sekali. Sekarang, pusatkan perhatian pada bagian atas kepala Anda. Rasakan sensasi yang terasa di sana. Perintahkan agar kulit kepala Anda rileks dan semakin rileks. Lakukan ini sambil tersenyum. Anda sekarang dapat merasakan kulit kepala Anda telah menjadi sangat rileks. Bagus sekali. Bila Anda mulai merasa mengantuk, ini satu tanda yang sangat bagus. Anda telah benar-benar rileks dan nyaman. Bagus sekali. Sekarang, bawa rasa nyaman dan rileks di kepala Anda dan sebarkan rasa rileks dan nyaman itu ke wajah Anda. Rasakan otot-otot wajah Anda menjadi rileks dan sangat nyaman. Rasakan kini rasa rileks dan nyaman itu menyebar ke kedua bahu Anda. Ya, bagus sekali. Kemudian turun ke dada Anda. Rasakan otot-otot dada Anda menjadi sangat rileks dan nyaman. Kemudian, rasakan otot-otot perut Anda juga menjadi sangat rileks dan nyaman. Bagus sekali. Kini, rasakan otot-otot punggung Anda. Rasakan otot-otot punggung bagian atas menjadi sangat rileks dan nyaman. Rasakan kini bagian punggung bawah Anda juga menjadi sangat rileks dan nyaman. Bagus sekali. Rasakan rasa rileks dan nyaman juga telah menyebar hingga ke seluruh lengan kiri dan lengan kanan Anda, hingga ke kedua telapak tangan Anda. Anda kini merasa seluruh tubuh bagian atas menjadi sangat rileks dan sangat nyaman, dan semakin terasa berat. Bagus sekali. Kini rasakan rasa rileks dan nyaman telah menyebar hingga ke otot-otot pinggang Anda, terus turun ke paha, terasa sangat rileks dan nyaman. Terus turun ke betis-betis Anda, semakin santai, semakin terasa berat. Bagus sekali. Dan kini rasa rileks dan nyaman telah mencapai kedua telapak kaki Anda. Kini seluruh tubuh Anda telah menjadi sangat rileks dan nyaman. Anda kini sangat mengantuk, mata Anda sangat berat dan telah terkunci, sangat berat, sangat rapat, Anda tidak bisa membukanya. Anda merasa sangat tenang, tenang sekali. Suara-suara di sekitar Anda menjadi semakin samar dan menghilang. Anda sangat tenang. Anda hanya mendengar suara saya saja. Rasakan dan nikmatilah ketenangan ini. Baiklah, kita bersama-sama akan memulai melakukan pemrograman pikiran bawah sadar. Bayangkan Anda sudah memiliki penghasilan pasif 100 juta sebulan. Penghasilan yang terus-menerus Anda terima. Rasakan perasaan senang dan bahagia Anda. Saya beri waktu untuk merasakan kegembiraan ini. Sekarang, bayangkan Anda memiliki sebuah brankas, kotak penyimpanan uang. Bukalah brankas Anda, penuh terisi lembaran uang ratusan ribu dan lima puluhan ribu. Bayangkan Anda mengambil semuanya, bulan depan uang akan penuh lagi, mengalir tiada henti. Setiap kali Anda mengambil uang, akan terisi lagi. Demikian terus-menerus, uang yang halal akan mengisi brankas Anda. Sekarang, bayangkan Anda melihat buku tabungan Anda. Bulan ini masuk uang 100 juta. Bulan kemarin masuk juga 100 juta. Begitu pula bulan-bulan sebelumnya. Anda merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Anda sudah bebas finansial dan bebas waktu. Anda bisa melakukan apa saja Anda bisa pergi kemanapun Anda mau, kapanpun Anda ingin. Anda bisa membantu siapapun yang ingin Anda bantu. Uang Anda akan mengalir terus dan terus, semakin lama semakin banyak. Rasakan kegembiraan ini. Tersenyum lebarlah. Nikmatilah perasaan menjadi pemenang ini. Sekarang, saya perintahkan ke alam bawah sadar Anda untuk membantu Anda agar bisa mendengarkan audio ini 3 kali sehari selama 7 hari. Bagus. Anda telah melakukan pemrograman ulang pikiran bawah sadar untuk kesuksesan dan kebahagiaan Anda beserta keluarga di masa depan. Saya kini akan membimbing Anda untuk naik ke kesadaran normal dengan menghitung perlahan mulai 1 hingga 10. Untuk setiap hitungan naik, kesadaran Anda juga naik. Kita mulai. 1. 2. Kesadaran Anda mulai naik. 3. Semakin naik. Bagus sekali. 4. Anda menjadi semakin sadar. 5. Anda semakin sadar dengan keadaan diri Anda. 6. Anda semakin sadar. Anda sadar dengan keadaan sekeliling Anda. 7. Gerakkan ujung jari tangan Anda. Bagus. 8. Gerakkan ujung jari kaki Anda. Semakin sadar. 9. Anda merasakan sangat segar, sangat sehat, sangat nyaman. Dan 10. Buka mata, bangun dengan segar, dalam kesehatan yang sempurna.